seperti kau bahagikan aku, seperti itulah kasihku kepadamu. Sesungguhnya ku merindukan cinta sampai kau hadir memberiku harap. Oh, merindukan cinta sampai kau hadir memberiku harap. Kutemukan berada semuanya. Kutemukan cinta di palung hatimu. Izinkanlah aku untuk menjelang yang terdalam. Terangi jalan mencapai cintamu, untuk melakukan separuh jiwaku hanya untukmu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Terima kasih, Bapak.